Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syaral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Akhlaqul Ulama yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Muhammad Ibn al-Husayn Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala dalam kitab Akhlaqul Ulama. Qala rahimahullahu ta'ala, wa amma ma yasta'milu ma'a man yas'aluhu anil ilmi wal futya, fa inna min sifatihi idha sa'alahu sa'ilun an mas'alatin, fa in kana 'indahu ilmun ajaba. Adapun perangai yang mereka gunakan ketika bersama orang-orang yang bertanya kepada mereka tentang permasalahan ilmu dan fatwa, sifat mereka adalah fa in kana indahu ilmun ajaba. Apabila mereka memiliki ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut yang ditanya, maka mereka menjawab. Wa qad ja'ala aslahu annal jawaba min kitabin wa sunnatin wa ijma'in. Dan ia menjadikan sandaran atas jawaban itu adalah kitab, ijma', sunnah dan ijma'. Dan itu adalah aslu syariah. Fa idza waradat 'alaihi mas'alatun, apabila dalam penjelasan atas jawaban tersebut ada permasalahan, qad ikhtalafa fiha ahlul ilmi ijtahada fiha, dalam permasalahan yang para ulama ada perselisihan padanya, maka ia berijtihad. Famakana asbaha bil kitabi wa sunnati wal ijma' wa lam yakhruj bihi min qawli sahabati wa qawli al fuqaha'i ba'dahum qala bihi. Apabila dalam usaha dia untuk mentarjih, usaha dia untuk melihat dalil-dalil dalam perselisihan ulama tersebut dalam kitab, sunnah atau ijma, dan apa yang menjadi pendapat dia itu tak keluar dari ucapan para sahabat ataupun menyelisihi perkataan para fuqaha setelah mereka, maka ia berpendapat dengannya. Perhatikan apa yang mereka lakukan ketika ada orang bertanya tentang permasalahan ilmu. Maka kata beliau, menjawab dengan menjadikan Al-Quran, sunnah atau ijma' sebagai dalilnya. Bukan pendapat dia semata-mata. Bukan asobiyah pada individu. Akan tetapi yang dijadikan sandaran adalah Alkitab, wa sunnah, wal ijma'. Dan bahkan apabila dalam permasalahan yang ditanyakan tersebut para ulama berselisih padanya, maka dia melihat atas dalil-dalil dalam perselisihan tersebut dalam kitab, sunnah dan ijma', dan dia mengambil yang paling mendekati kebenaran menurut dia selagi itu tidak keluar dari pendapatnya para sahabat dan pendapatnya para fuqaha setelahnya. Ya. Dan itu yang dipesankan oleh para ulama. Semisal Imam Ahmad ketika beliau berwasiat kepada anaknya, wahai Abdullah, bertakwalah engkau kepada Allah, jangan engkau berbicara tentang masalah agama tidak memiliki pendahulu, atau tidak ada seorang imam pun yang mendahuluimu. Ijtihad bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melihat perselisihan para ulama, kata beliau, adalah dianjurkan untuk bersungguh-sungguh melihat dalil. Jadi enggak mencari mana yang enak menurut saya, tidak mencari mana yang lebih ringan, mana yang lebih menguntungkan keadaan dia saat itu, bukan. Akan tetapi seorang yang mengenal ilmu, dia berusaha memilih mana yang lebih mendekati kebenaran dari dalil-dalil yang diangkat oleh masing-masing pihak yang berselisih. Sumbernya Alkitab, Sunnah, dan Ijma'. Dan itu ditambahkan, pendapat dia itu tak boleh keluar dari apa yang telah berpendapat padanya para sahabat dan ahli fikih sesudahnya. Ini dalam kehati-hatian. Wa idza kana muwafiqan liqauli ba'dhi sahabati wa qauli ba'dhi a'immatil muslimina qala bihi, apabila pendapat tersebut sesuai dengan pendapatnya sebagian para sahabat atau sebagian para imam-imamnya kaum muslimin, ia pula bisa berpendapat dengannya. Wa in kana qad ra'ahu mimma yukhalifu bihi qaula sahabati wa qaula fuqaha'il muslimina hatta yakhruja an qaulihim lam yaqul bihi wattahama ra'yah. Dan apabila dia meneliti, melihat dalil atas perselisihan para ulama tersebut, ternyata apa yang dia berpendapat dengannya itu menyelisihi apa yang menjadi ucapan para sahabat, menyelisihi ucapannya para fuqaha'nya kaum muslimin, sampai dia membuat pendapat yang ketiga. Ulama A berpendapat A, ulama B berpendapat B, ada dua perselisihan. Maka dia berusaha melihat mana yang lebih mendekati kebenaran dari dua pendapat tersebut, dan melihat bagaimana sikapnya para sahabat, para fuqaha, para ulama terhadap perselisihan ini. Milih yang mana mereka, apa yang mereka angkat. Berusaha sungguh-sungguh untuk mengetahui dalilnya, dan tidak membuat pendapat yang ketiga. Oh, saya tidak bisa, kalau saya tengah-tengah, tidak ikut yang ini, tidak ikut yang ini. Kata beliau, jangan sampai perselisihanmu itu menyelisih mereka, ahli fikihnya kaum muslimin. Apabila terjadi demikian, maka jangan kamu berpendapat demikian, dan tuduhlah ro'yimu, pendapatmu sendiri. Ada yang tidak beres nih sama saya, kenapa saya kok milih sesuatu yang para ulama tidak melakukannya, tidak yang ini, tidak yang ini. Wa wajaba alaihi an yusaila anhu amman huwa man huwa a'lamu minhu. Dalam kondisi demikian, hendaklah ia wajib bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang permasalahan tersebut. Kok sampai dia punya pendapat yang ketiga? Jangan sampai memang dia itu benar-benar salah. Maka kata beliau, kalau demikian kondisinya, maka hendaknya dia bertanya kepada orang yang lebih alim daripada dirinya, aw mislahu, atau tanya setidaknya pada orang yang semisal dia. Benar enggak dalil ini seperti ini? Bagaimana? Musyawarah dia dengan orang yang semisalnya. Hatta yang kasyifa lahul haq, sehingga tersingkaplah untuk dirinya al-haq. Wa yas'alu maulahu an yuwaffiqahu li isabatil khairi wal haq, dan senantiasa meminta kepada penolongnya Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing untuk bisa menetapi al-haq. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukinlah kepada kami perkara yang hak itu adalah hak, dan berikanlah taufik kepada kami untuk bisa mengamalkan al-haq tersebut. Ya Allah, tunjukinlah kepada kami yang batil itu adalah batil, dan berilah kami rezeki untuk bisa meninggalkannya. Demikian sepantasnya dia melakukan. Wa idza su'ila an ilmin la ya'lamuhu lam yastahi an yaqulu la an yaqula la a'lam. Poin pertama tadi, dia menjawab dan berusaha sungguh-sungguh memberikan jawaban sesuai dengan batas kemampuan dia, tidak membuat pendapat baru, bertanya pada orang yang lebih alim apabila dalam permasalahan tersebut ternyata dia kurang mampu. Naam, kalau dia memiliki pengetahuan padanya. Tapi kalau memang kenyataannya dia belum tahu, kata beliau, ketika ditanya tentang suatu permasalahan, ia tak memiliki ilmu padanya, jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Tawadu'an tentunya ini ya. Bersikap tawadu'. Memang dia benar-benar tidak tahu. Merendah kepada al-haq. Wa idza su'ila an mas'alatin fa'alima annaha min masailis syaghabi wa mimma yurithu bainal muslimin al-fitnata ista'fa minha. Apabila dia ditanya tentang sebuah permasalahan dan dia mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut adalah permasalahan yang rumit, apabila dijawab menimbulkan fitnah di tengah kaum muslimin. Ya, kalau dijawab pada saat itu bisa membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin bagi yang mendengar jawabannya. Ya, si penanya, karena motifnya orang bertanya itu macam-macam. Ya, seperti yang kita sebutkan, ada orang bertanya itu istirsyad, minta bimbingan, betul-betul minta bimbingan. Tapi di antara fattanun, orang-orang yang suka menyebar fitnah di tengah kaum muslimin, mereka bertanya itu tujuannya supaya ustadz yang menjawab dalam permasalahan yang tak perlu dia yang menjelaskan. Ya. Sehingga tersebarlah sesuatu yang buruk yang dia harapkan. Waliyadubillah. Maka kata beliau, apabila seorang ditanya, seorang alim ditanya, seorang talibul ilmi, seorang ulama ditanya tentang permasalahan dan mengetahui akan dampak tersebut, ista'fa minha, dia minta maaf, tidak bisa menjawab jawaban tersebut. Waradda sa'ila ila ma huwa aula bihi ala arfaqi ma yakun. Dan dia membalas si penanya dengan apa yang lebih baik dan lebih lembut dari keadaan yang ada. Artinya tidak pula dia mempermalukan, mohon maaf saya tidak bisa menjawab, atau yang semisalnya. Nah, ini demi menjaga jamaah yang lain atau kaum muslimin agar dia tidak terprovokasi atas pertanyaan seorang yang bertanya yang bisa menimbulkan fitnah. Nah, ini perkara yang kedua, apabila dia tidak mengetahui sebuah jawaban atau mengetahui sedangkan jawaban itu bisa menimbulkan fitnah, maka tidak mengapa dia menundanya. Ustaz, berarti menyembunyikan ilmu pada saat ini, dalam kondisi ini, menyembunyikan ilmu adalah suatu perkara yang disyariatkan atau dianjurkan. Ya, tidak semata-mata orang tidak menyampaikan ilmu maka terus dikatakan dia na'am la'anahumullahu wa la'anuhumul la'inun. Laknat Allah atas orang yang menyembunyikan ilmu, ditanya enggak mau jawab, dan dia akan dilaknat oleh seluruh orang yang melaknat. Kenapa? Dia saya tanya enggak mau jawab. Apa kata beliau? Apabila ternyata dari jawaban tersebut bisa menimbulkan fitnah, kata beliau, ista'fa minha. Dia meminta maaf, tidak bisa menjawabnya. Naam. Dan tentunya suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat, beliau menyampaikan, aku telah menyampaikan kepada kalian, naam, beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya memiliki beberapa yang lain, kalau seandainya saya sampaikan pada saat ini, niscaya akan terpotong leher ini. Saking besarnya dampak dari tersampaikannya suatu perkara yang tidak sesuai pada tempatnya. Maka hadis-hadis tentang masalah fitnah, beliau menundanya sampai sehingga pada waktu yang aman beliau menyampaikannya. Hadis itu akhirnya terriwayatkan dalam Kitabul Fitan. Tapi beliau tidak menyampaikan pada waktu di mana beliau melihat, Abu Hurairah melihat, apabila disampaikan pada saat itu maka yang terjadi adalah perselisihan. Wa in afta bi mas'alatin fa 'alima annahu akhta'a. Apabila dia terlanjur berfatwa tentang sebuah permasalahan dan dia mengetahui apa yang dia sampaikan itu keliru, lam yastankif an yarji'a anha, tak merasa enggan untuk dia rujuk dari permasalahan tersebut. Dia sadar kita manusia. Ya, kita ini manusia tempatnya lupa dan keliru. Maka kata beliau, hendaknya dia jangan enggan untuk rujuk dari kesalahan itu. Wa in qala qaulan faraddahu alaihi ghairuhu mimman huwa a'lamu bihi minhu aw mithluhu aw dunahu fa'alima annal qaula kadzalika raja'a an qaulihi. Apabila dia telah berpendapat dengan sebuah pendapat, kemudian orang lain selain dirinya menegurnya, yang dia itu ada kalanya lebih mengetahui dari dirinya, atau bahkan dia seperti dirinya, atau bahkan orang itu memiliki pengetahuan di bawah dia, tapi apa yang dia tegurkan itu seperti apa yang dia sampaikan. Dia telah berbicara, orang yang bahkan sekalipun dia di bawahnya mengatakan tidak seperti itu. Kemudian setelah dia cermati, betul apa yang antum katakan. Maka kata roja'a gadzalika roja'an qaulihi. Demikian pula jangan malu, jangan enggan untuk rujuk dari apa yang dia telah ucapkan. Wahamidahu ala dzalika wa jazahu khaira. Hendaknya dia juga berterima kasih, memuji pada yang telah mengingatkan, dan dia berterima kasih kepadanya dengan terima kasih yang baik. Ya, masya Allah. Kalau seandainya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini terlaksana, ini bisa kita amalkan, dan harus bisa, kita harus berusaha untuk yang demikian. Akan sangat menekan banyaknya perselisihan di antara kaum muslimin, karena orang mudah kembali pada permasalahan yang sepantasnya memang dia harus kembali, tidak dalam permasalahan muamalah atau masalah dunia, dalam semua masalah. Iya kan, biasanya orang berselisih itu karena tidak sama. Ada kalanya yang tidak sama itu dua-duanya keliru, bukan benar salah satu. Ada kalanya dua-duanya keliru. Apabila kedua belah pihak dalam kondisi di atas ilmu dan adab semacam ini, apa yang kita bayangkan kira-kira? Alangkah harmonisnya hubungan di antara kaum muslimin. Masya Allah. In su'ila an mas'alatin, apabila dia ditanya tentang sebuah permasalahan, ishtabahal qawlu alaihi, kemudian menjadi syubhatlah sebuah pendapat padanya, fiha, atasnya, dalam permasalahan tersebut. Dia ragu nih, yang benar ini atau yang benar yang ini, ditanya. Dia bisa mengatakan qala salu ghairi. Dia bisa menjawab, boleh engkau tanya pada selainku. Saya ragu, yang benar yang ini ataukah yang ini. Walam yatakalaf ma la yataqarrar alaih, dan jangan dia membebani dirinya sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan padanya. Dia belum merasa yakin, dia tidak mengetahui, dia tidak mampu padanya. Maka kata beliau, jangan dia membebani diri menjawab sesuatu yang dia tidak meyakininya. Maka yang demikian dikhawatirkan masuk at-tanattu' ataukah takalluf al-madhmum, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, halakal mutanatti'un, binasalah orang yang takalluf, yang tanattu', yang berlebihan. Seharusnya dia tinggal bilang saya tidak tahu, tanya saja selainku, atau kau datangi dia yang lebih alim dariku, selesai. Tapi gara-gara dia memaksa dirinya untuk menjawab sesuatu yang dia ragu padanya, yang terjadi apa? Syubhat semakin tersebar. Waliyadzubillah. Yuhadziru minal masail muhdatsati fil bid'ah. Berusaha dia menjauhi perkara-perkara baru dari bid'ah. Ya, kalau dia mengetahui, oh ini ucapan bid'ah, ini perkara yang tidak disebutkan oleh al-ulama al-mutaqaddimun, ulama sebelumnya, dalam permasalahan-permasalahan yang sepantasnya mereka telah mengetahui masalah ini, gak ada. Dan bahkan yang zahir itu adalah perkara bid'ah, hindari. Ya, hindari. Selamatkan diri terlebih dahulu sebelum kita terjatuh. Ya, kalau kita mengetahui ini perkara, tidak berbicara dengannya para ulama, tahan lisan, selamatkan diri. Naam. La yasgha ila ahliha bisam'ihi, jangan dia menyimak, memperhatikan pada orang yang bicara dengan bid'ah itu dengan telinganya. Oh, dia ngomongnya ngelantur, ngawur. Tutup telinga. Ya. Siapa yang bicara? Fulan. Apa yang dibicarakan? Permasalahan fulaniyah. Permasalahan ini. Yang dia tahu permasalahan ini tak sepantasnya dibicarakan seperti itu. Atau bahkan para ulama telah mengatakan permasalahan tersebut adalah permasalahan yang bid'ah. Maka tutup telinga. Ya, kata beliau. Wala yardha bimujalasati ahlil bid'ah wala yumarihim. Dan jangan dia rela, senang, duduk, bermajlis dengan orang yang dia diketahui memiliki pemikiran ataukah amaliyah bid'ah. Dan jangan pula dia berdebat dengannya, diskusi dengannya. Asluhu alkitab was sunnah. Ini prinsip yang bersumber dari kitab dan sunnah. Wa idza ra'aita alladziina yakhudhu fi ayatina fa'rid anhum. Apabila kalian melihat sebagian orang yang mereka itu melampaui batas dalam ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka. Naam. Wa makana alaihi sahabatu wa man ba'dahum, dan demikianlah cara beragamanya para sahabat dan orang-orang yang sepeninggal mereka, minat tabi'in, dari kalangan para tabi'in, wa man ba'dahum min a'immatil muslimin, dan sepeninggal mereka pula dari tokohnya imam-imam kaum muslimin. Ya'muru bil ittiba', dia senantiasa memerintahkan untuk manusia itu kembali kepada ittiba', mengikuti sunnah. Wa yanha 'anil ibtida', melarang dari perkara-perkara bid'ah. La yujadilul ulama, jangan dia suka atau melakukan jidal, debat dengan para ulama. Wala yumari sufaha, jangan pula dia mendebat orang-orang yang safi. Ya, lihat orang yang lebih alim, coba saya tanya, bisa gak jawab? Ketika dijawab, dia beri permasalahan yang lain, disanggah lagi. Dijawab lagi, dibantah lagi. Ini mau nanya, apa mau ngajak kelahi? Nah, jangan demikian. Kalau memang tidak tahu, tanyalah. Apabila sudah dijawab, maka qona'ahlah. Jangan mendebat para ulama. Demikian pula ketika orang yang lebih di bawahnya, yang pengetahuannya di bawahnya, didatangin untuk didebat. Ya. Naam. Jangan engkau merendahkan mereka dengan perdebatan. Hammuhu fi tilawati kalamillahil fahmu. Naam. Semangat dia dalam mempelajari, membaca kitab Allah adalah ingin faham. Wa fi sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-fiqhu. Dan semangatnya dalam membaca sunnah Rasul adalah bagaimana dia bisa fikih, memahami dan mengamalkannya. Li alla yadhi'a ma lillahi alaihi. Niat itu ada pada dirinya agar hak Allah itu tidak terlantar pada dirinya. Ya. Al-ilmu qoblal qawli wal amali. Ilmu itu wajib ada sebelum seorang berbuat dan beramal. Al-haq wajib diketahui sebelum seorang berbuat dan bersikap dan berbicara. Naam. Sehingga barakallahu fikum, niatan dia, semangatnya dalam belajar Al-Quran, dalam belajar Al-Sunnah adalah bagaimana agar dia faham, dan setelah faham bagaimana dia mengamalkan. Kalau dia tidak niatnya seperti itu, dikhawatirkan haknya Allah hilang pada dirinya. Apanya haknya Allah? Ya, dia beribadah dengan baik dengan ilmu itu. Akhirnya dia tidak beramal lantaran salah niatnya. Waliyadzubillah. Wal ya'lam kaifa yataqarrab ila maulah. Agar hak Allah tidak hilang pada dirinya, dan agar dia mengetahui bagaimana cara dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mudzakkirun lil ghafil, setelah dia belajar bisa mengingatkan orang yang lalai. Muallimun lil jahil, bisa mengajari orang yang tidak mengetahui. Yadul hikmata inda ahliha, dia bisa mengajarkan ilmu agama ini pada orang yang berhak menerima. Ya, orang yang pantas menerima. Wa yamna'uha man laisa bi ahliha, dan dia menghindarkan mengajar, menyampaikan, mendebat orang-orang yang tak pantas untuk disampaikan padanya ilmu. Kenapa? Tadi contohnya, dia tidak menyampaikan apabila orang yang disampaikan itu tak pantas. menjawab, mendapat jawaban tersebut bisa menimbulkan fitnah. Maka kata beliau, dia menahan dari orang yang tak pantas mendapatkan pembelajarannya atau pengajarannya ataukah ilmunya. Mithluhu wa mithlut tab, mathaluhu mathalut tabibi. Perumpamaan mereka ini, para ulama, orang-orang yang mereka memiliki ilmu adalah seperti peranan seorang dokter. Yadu'ud dawa bihaitsu ya'lamu annahu yanfa', berusaha memberikan resep obat bila mana dia menganggap resep itu bermanfaat. Iya kan, dokter kan mendiagnosa, lihat, diperiksa luarnya, dalamnya, dihitung ukurannya, berat badannya. Oh, beli ini pak, beli ini mas, catatkan, buatkan resep. Maka demikianlah seorang alim menyampaikan apa yang pantas ia sampaikan dan menahan apa yang dia pantas untuk tahan. Fahadhi sifatuhu wa mayushbihuhu wa mayushabbihu hadhil akhlaqas syarifah idh kana Allahu azza wa jalla qad nashara lahu dzikra bil ilmi fi qulubil khalqi. Maka demikianlah sepantasnya sifat mereka, para ulama, orang yang telah memiliki ilmu ini. Dan yang semisal akhlak-akhlak yang mulia ini, di mana Allah telah memberikan posisi pada dirinya untuk bisa menyampaikan ilmu dan dia diketahui dengan kepemilikan ilmu itu di hati-hatinya manusia. Ketika orang dipercaya, maka berusahalah untuk jujur. Ya, ketika seorang itu dipercaya, berusahalah untuk jujur. Jangan dikhianati kepercayaan orang lain. Naam, jangan dikhianati. Perangainya, masya Allah, pakai jubah, pakai peci, pakai jenggot. Ada amanah ilmiah yang disangkakan orang pada dirinya. Sebenarnya dia tidak tahu kita belajar berapa tahun, ya, paham apa tidak orang tidak tahu. Tapi ketika orang sudah menganggap kita percaya seperti itu, ya, ini orang pondokan loh. Pondoknya itu di ma'had ataukah di rumah tahfidzul Quran. Udah lama dia di situ. Naam, masya Allah, ya kan? Jangan khianati orang yang telah mengenal kita dengan sesuatu yang menyelisih apa yang telah kita pelajari dan kita ketahui. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah wassalamah. Nah, dan ini ujian kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seorang setelah membaca Al-Qur'an, membaca As-Sunnah, memahaminya, ada ujiannya. Bisa enggak kita mengamalkan? Bisa enggak kita jujur dengan apa yang telah kita bicara dengannya? Bisa enggak kita komitmen dengan apa yang telah kita pelajari? Maka masing-masing yang hadir diharapkan untuk bisa mengoreksi sejauh mana saya telah duduk, sebanyak apa saya telah mencatat, apa yang telah bisa saya amalkan. Fakulla masdada ilman isdada lillahi tawadu'a. Semakin ia bertambah pengetahuan ilmu, maka semakinlah ia bertambah tawadu' kepada Allah, rendah diri kepada Allah, semangat untuk mengamalkannya. Yatlubur rif'ata minallah, dia mengharapkan kemuliaan itu dari Allah Azza wa Jal, ma'asyiddati hadarihi min wajibin mayalzamuh minal ilmi. Dengan bersungguh-sungguh, berhati-hati untuk senantiasa melaksanakan kewajiban apa yang seharusnya dia tunaikan setelah dia memiliki ilmu. Dan disinilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ujian orang yang memiliki ilmu. Orang yang tidak memiliki ilmu punya ujiannya di sana atas kejahilan dia. Tapi ternyata ujian yang diberikan pada orang yang memiliki ilmu lebih besar. Banyak orang bisa memaafkan, kenapa engkau kok mencuri? Kenapa engkau kok menyakiti temanmu? Kenapa engkau kok menzalimi orang lain? Banyak orang bisa memaafkan kalau di pasar sana. Sudah, enggak apa-apa. Ya? Tapi tidak apa yang mereka berikan sikap itu kepada orang yang sudah berjubah, berpeci, lama tinggal di pondok, lama dikenalnya taklim, dekat dengan ustaz, punya pergaulan yang di masjid. Ketika dia melakukan suatu pelanggaran yang dianggap itu adalah seharusnya dia tahu, kok tidak tahu, orang langsung serta-merta mengarahkan jari jemarinya, tidak hanya telunjuknya, 10-10 langsung begini. Kamu ya, gitu. Jadi bukan begini aja. Artinya tidak diberikan dispensasi sama sekali. Di sini ujian kita. Maka lebih-lebih ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang orang-orang itu jauh dari sunnah, kebanyakan mereka terfitnah dengan adanya dunia, maka sepantasnya lah kita sebagai seorang ahlu sunnah yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk menimba ilmu, belajarlah dengan benar, bersungguh-sungguhlah dalam memahami Alkitab dan sunnah, dan bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkan dan menyampaikannya. Tayyib. Qala rahimahullah dzikru sifati munadharati hadzal alim idza qa'id idza ihtaja ila almunadharah. Berikutnya beliau menyebutkan sebuah pasal sifat debatnya para ulama atau diskusinya mereka apabila diskusi itu dibutuhkan. Qala rahimahullah, qala Muhammad ibn al-Husain Abu Bakar Al-Ajurri, i'lamu rahimakumullah wa wafaqanallahu wa iyyakum lirrasyad. Ketahuilah oleh kalian, semoga Allah merahmati kalian dan membimbing kita, kami dan kalian semua untuk mendapatkan hidayah. Anna min sifati hadzal alim al-aqil alladhi qad faqahahu Allahu fid-din wa nafa'ahu bil ilmi an la yujadila wa la yumari wa la yughaliba bil ilmi illa liman yastahiqqu an yaghlibahu bil ilmi syafi. Sesungguhnya di antara sifat alim ini yang cerdas, ya, yang berakal, yang beradab, yang Allah telah memahamkan dia dalam permasalahan agama dan Allah akan memberikan manfaat dengan ilmunya, adalah ia tidak jidal debat. Dia tidak mendebat orang lain dan melawan yang berseteru dengannya dengan ilmu yang dia miliki, kecuali orang yang berhak untuk dia kalahkan, ya, dengan ilmu yang akan mengobati dia. Di sini mengisyaratkan secara mutlak debat, secara asal, bukan secara mutlak ya, itu bukanlah perangainya seorang muslim. Dikit-dikit debat. Masalah apa aja kalau enggak ngotot dulu dia enggak marem. Tahu marem ya? Enggak puas. Enggak serak gitu. Kalau enggak debat dulu. Jadi memang setiap masalah dia diketahui suka debat. Hati-hati. Ma dhalla qaumun ba'da hudakan 'alaihi ila utul jadal. Tidaklah sesat suatu kaum setelah dia mendapatkan ilmu kecuali sumbernya itu karena memang suka debat. Yang perkara gampang untuk dipahami karena dasar karakternya suka debat jadi rumit. Karena dia terus mengangkat masalah, mengangkat. Dia paham sebenarnya. Akan tetapi karakter buruknya mengantarkan dia kepada kesesatan. Akhirnya enggak paham betulan. Syubhat semakin banyak. Ma dhalla qaumun bada hudan kanu alaihi ila utul jadal. Hadithi Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Naam. Kapan dia melakukan itu? Melakukan pada orang yang berhak didebat. Apabila apa yang dia sampaikan itu memberi manfaat orang tersebut. Manfaat ada dua. Manfaat diterima karena memang yang didebat itu orang yang butuh. Dia banyak syubhat di kepalanya. Mengatakan ini dalam permasalahan yang dalilnya dan waqi'nya sudah jelas. Tidak seperti apa yang dia lakukan. Lah, dia mengetahui apabila dia menyampaikan kebenaran itu nampak dari akhlak dia itu orang yang menerima, lakukan. Siapa tahu dengan apa yang dia sampaikan, dalil-dalil yang tegas membantah apa yang dia sampaikan dari syubhat, itu bisa menyebabkan dia dapat hidayah. Tapi pilih tadi dalam pembahasan sebelumnya, apakah yang diajak bicara itu memang orang yang pantas, ya? Jangan melayani para ruwaibidhah, orang-orang dungu, bodoh, safih, tidak memiliki pemahaman agama sangat, akan tetapi lagaknya kayak seorang ulama, debat sana sini. Tinggalkan, karena itu tidak menunjukkan dia seorang yang tawadhu untuk mendapatkan ilmu. Naam. maka dalam kondisi tersebut dia tinggalkan. Tapi kalau dia melihat orang tersebut memang pantas untuk mendapatkan penjelasan, mungkin karena syubhat terlalu banyak, maka akan memberi manfaat. Ada kalanya orang yang debat itu adalah orang-orang yang dengan ditampakkannya dalil, maka akan diketahuilah antara yang hak dan batil. Siapa sebenarnya yang salah? Kalau dia memang orang yang mubtil, pengikut kebatilan, maka dengan dalil tadi sudah cukup jelas, orang akan bisa menilai, oh ternyata memang dia itu kayak gitu, sehingga orang langsung bisa membedakan, oh dia temannya yang ini teman yang ini, dengan sebab apa? Hujjah yang telah disampaikan. Maka kata beliau, dia melakukan itu pada orang yang berhak, pada orang yang debatnya itu akan memberi manfaat dan mengobati. Kalau dia memang orang yang baik, diharapkan bisa mengamalkan. Kalau dia itu memang ahlil batil, dengan dalil itu diharapkan bisa meninggalkan kaum muslimin. Jadi orang tahu kejelekan dia dan ditinggalkan. Nah, setelah disampaikan pada orang tersebut dalil yang nyata, ternyata yang menjadi jawabannya adalah, oh enggak bisa. Tetap ngeyel pada akhir kalinya. Maka orang akan semakin tahu bahwasanya dia adalah orang yang mengikuti kebatilan atau kekeliruan. Wadzalika an yah qala rahimallahu wadzalika an yahtaja fi waqtin minal awqat ila munadharati ahadin ma'a ahli zaik. Yang demikian itu dikarenakan terkadang dibutuhkan dalam suatu waktu tertentu mendebat salah seorang yang memiliki pemikiran menyimpang. Butuh, ya kadang butuh. Tapi sekali lagi ya, ini bukan ciri khasnya Ahlussunnah itu tukang debat. Naam. Kadang dibutuhkan liyadfa'a bihaqqihi batilun batilu man khalafal haqqa, agar dia bisa membela dengan kebenaran yang ada pada dirinya, membantah kebatilan orang-orang yang menyelisih al-haq. Wa kharaja an jama'atil muslimin, dan mereka keluar dari jamaahnya kaum muslimin, pengikut hawa nafsu. Fayakunu ghalabatuhu li ahli zaiki ta'udu barakatuhu alal muslimin, sehingga na'am berkah apa yang dia lakukan atas memenangkan debat bersama orang yang selalu mendebat kaum muslimin ini adalah manfaat untuk kaum muslimin. Kaum muslimin tahu memang orang ini salah, orang ini keliru dengan penjelasan tadi. Nah, orang paham yang baik dan tahu yang salah yang telah dia sampaikan. Nah, ala jihati litirar ilal munadharah la ala ikhtiar, ini dia lakukan karena keterpaksaan, bukan karena pilihan. Artinya dalam keseharian bukan itu yang dia pikirkan. Kapan debat? Debat di mana lagi? Ustadz siapa lagi yang belum tak debat? SMS sana, oh jawabannya kayak gini, SMS itu. Memang inilah karakternya ahlul hawa. Nah, tidak puas dengan jawaban yang satu, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Dikasih jawaban, berbantah lagi, berbantah dengan yang satu dan yang seterusnya. Iyyakum wal jadal. Hati-hati kalian dari tukang debat. Naam, li'anna min sifatil alim al-aqil an la yujalisa ahlal ahwa wa la yujadilum. Dikarena sifat orang yang alim dan berakal, ya, beradab, adalah dia tidak duduk dengan orang yang memiliki penyimpangan hawa nafsu dan tidak pula mendebat mereka. Lah kalau mereka jelas memiliki penyimpangan, buat apa kita diskusi dengan dia sementara kita bukanlah orang yang ahli? Iya. Ya, nyadar dirilah kita itu. Di mana posisi kita? Wah, saya akan datangi dia, temanku yang itu. Dia itu mengajarkan sesuatu yang syubhat. Datangi. Yang terjadi adalah debat. Iya, kumpul jadal. Hati-hati kalian dengan suka debat. Orang yang memiliki ilmu, yang berakal dan beradab, kata beliau, dia meninggalkan orang yang diketahui melakukan, mengikuti hawa nafsu, dan dia tidak pula mendebatnya. Ya sudahlah, kalau memang pilihan dia kayak itu, ya lana amaluna walakum amalukum, selesai. Istirahat kita dari dosa dia karena dia beramal seperti apa yang dia lakukan, dan kita menjaga diri kita dari tidak ikut sama dia dengan cara tidak mendekati dan tidak bicara dengannya. Nah, tayyib. Ustaz, kan enggak ada bimbingan ulama, akan panjang nanti ceritanya, ya kan? Akan jadi panjang. Tayyib. Kalau kita sudah mengetahui barakallahu fikum sebuah kekeliruan, menjaga diri itu bukanlah perkara yang dilarang, dan itu sudah kita amalkan dalam banyak hal. Dalam semua urusan, ketika seseorang melihat kekeliruan pada orang lain, maka yang wajib atas dirinya adalah menahan diri. Menahan diri artinya tidak mengikuti kesalahan tersebut dan tidak pula mendebat ataupun berselisih paham dengan orang ataukah ya berdebat dengan orang tersebut karena akan semakin memperkeruh suasana. Fa amma fil ilmi wal fikhi min sa'iril ahkami fala. Adapun dalam permasalahan ilmu agama, ya, dalam masalah tauhid, masalah akidah yang jelas dalilnya, ya, atau dalam permasalahan fikih yang sudah disebutkan oleh ulama fikih, ya, atau dalam permasalahan hukum-hukum yang sumber dari Al-Quran dan Sunnah, mereka tak pernah melakukan debat ahlu sunnah. Hukum fikih apa? Permasalahan hukum fikih apa hukumnya? Misalkan ya, sholat tahiyatul masjid. Cukup dibaca apa dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, kalau ada naam, apa yang dia ketahui, apa yang dibimbing para ulama, sudah cukup tahu hukumnya diamalkan. Tidak perlu datang kepada orang, ayo kita debat tentang masalah ini yuk. Kayaknya kalau enggak debat enggak hangat. Ya, kalau enggak debat enggak hangat, enggak nyaman rasanya. Nah, maka kata beliau, mereka tidak melakukan perdebatan tersebut dalam seluruh hukum yang lain. Di sana Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Daru Ta'arudil Aql wa Naql, beliau menyebutkan keadaan tersebut, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik, yang dimaksud adalah menyampaikan, ya, yang dimaksud adalah menyampaikan dalil-dalil dengan cara yang hikmah. Kita tahu ini hukumnya, sampaikan. Jadi yang dimaksud dengan wajadilhum billati hiya ahsan adalah menyampaikan dengan cara yang hikmah, bukan jidal ataukah debat seperti yang diketahui di umum seminar debat antara dokter fulan dalam hukum masalah ini, ya, dalam hukum nikah antar agama, dan atau yang semisalnya, dalam masalah-masalah yang fuqaha para ulama telah menukilkan ayat hadis yang menetapkan hukum yang tetap dalam masalah tersebut adalah demikian dan demikian, mereka melakukan debat itu adalah untuk mengangkat diri mereka dengan perdebatan tersebut. Dan di sana kata beliau Syekhul Islam, debat disebutkan di dalam Al-Quran itu ada beberapa hukum. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan debat itu ada beberapa hukum atau beberapa keadaan yang beberapa keadaan itu dicela. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir menyebutkan wajadalu bil batili yudhidu bihil haq. Nuh alaihi salam dan para nabi setelah beliau menyampaikan dakwah dengan cara yang benar sebagai seorang nabi, akan tetapi orang-orang kafir dari kalangan pengikut mereka meninggalkan apa yang disampaikan oleh Nuh, memusuhi, mengancam, bahkan membunuh sebagian mereka, ya, wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqqo, dan mereka mendatangi para nabi itu dengan senantiasa jidal untuk mematahkan kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Maka keadaan yang pertama ini dicelanya jidal, di mana jidal itu dilakukan untuk mendebat orang yang berpegang dengan atau pada kebenaran. Yang kedua dalam suratul Anfal ayat yang kelima pula, jidal itu dicela, kata Allah Subhanahu wa taala yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana. Debat dalam masalah kebenaran setelah dia mendapatkan pengetahuan tentang yang benar itu mana. Kalau tadi mendebat orang yang benar dia salah sebenarnya, tapi mendebat maka Allah cela dia. Maka itu hukumnya haram. Yang kedua, Allah mengatakan dalam peristiwa perang Badar, sesuatu yang tidak diinginkan oleh para sahabat terjadi, dan itu atas perintah Allah, di mana mereka tidak menginginkan perang tapi terjadi perang. Tapi mereka mengetahui perang itu adalah diperintahkan oleh Allah. Karena pada awalnya mereka pinginnya cuma ngambil harta mereka, tapi ternyata Allah jadikan Badar itu adalah perang yang besar. Maka sebagian komplain kepada Nabi SAW atas peristiwa tersebut. Oh, tidak bisa seperti ini, seperti ini. Kemudian Allah turunkan ayat ini, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana. Mereka mendebat wahai Nabi setelah jelas hukumnya, jihad itu wajib, membela diri itu wajib. Nah, maka debat dalam permasalahan yang hukumnya telah jelas itu adalah tercela. Yang ketiga, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-66. Ketika ahlul kitab mereka mendebat ahlul haqqi, orang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan, ha antum haula'i hajatum fi malakum bihi ilm, falimatu hajuna fi malaisa lakum bihi ilm. Yahudi mengklaim Ibrahim itu mengikuti ajaran mereka, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu pengikut tauhid. Orang Nasara mengatakan, enggak, Nabi Ibrahim itu adalah sesepuh kami dan pengikutnya Injil. Mendebat dengan menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai pembela mereka yang akan mengikuti kitab dan akan mengikuti kitab-kitab mereka masing-masing. Yahudi mengatakan, mengklaim demikian, dan Nasrani mengatakan demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah klaim mereka itu. Wahai ahlul kitab, kalian berdebat itu sepantasnya dalam permasalahan yang kalian itu kan memiliki ilmu. Kenapa kalian itu berdebat apa yang kalian tidak memiliki ilmu? Kapan datangnya Nabi Ibrahim? Setelah Musa atau setelah Isa? Kapan datangnya Nabi Ibrahim? Setelah Musa atau setelah Isa? Nabiullah Ibrahim. Nah, siapa yang angkat tangannya? Hah? Ya, kan bapaknya. Masa bapak duluan daripada anak? Nah, bapak lebih dulu jelasnya, ya kan? Nah, tapi pengikutnya Musa dari kalangan Yahud, mereka mengatakan apa? Ibrahim itu pengikutnya Taurat, Injil yang mengikuti Injil, enggak, Injil itulah yang diikuti Ibrahim. Itu ngomong ngawur. Bagaimana orang yang lahirnya lebih dulu ngikuti orang yang belakangan? Maka Allah Subhanahu wa taala bantah, bagaimana kalian ini berakal? Bagaimana cara berpikirnya kalian? Kok orang yang dulu mengikuti orang yang belakangan? Ha antum haulai hajatum fi malakum bihi falimatu hajuna fi malaisa lakum? Bagaimana kalian itu berdebat yang kalian tidak memiliki ilmu? Debat yang ketiga yang dicela ini adalah orang yang dia tidak tahu alasan kenapa dia debat. Alim tidak, mengikuti masalah itu tidak, datang kepada orang yang memiliki ilmu hanya untuk debat. Kenapa antum debat? Gak tahu juga ya kenapa saya debat. Tidak memiliki alasan untuk dia berdebat dengan cara itu. Maka ini keadaan, tiga keadaan disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah na'am dalam kitab beliau Darut Ta'arudil Aql wa Naql. Na'am, selain itu na'am ada beberapa kebutuhan yang tadi telah kita singgung sebagiannya, lebih tepatnya silakan merujuk pada kitab yang kami sebutkan. Tapi beliau telah memberikan isyarat tidak sepantasnya seorang yang memiliki ilmu untuk debat. Tidak dengan orang yang lebih alim dengannya, tidak pula dengan orang yang di bawahnya. Seruan dia adalah beramal dan mengamalkan ilmu tersebut. Apabila ada orang yang membutuhkan penjelasan, maka dia jelaskan dengan baik. Apabila penjelasan itu akan menegakkan al-haq, maka dia lakukan, disitulah dia membutuhkan jidal pada orang yang dia, apabila disampaikan al-haq itu memberikan manfaat. Apabila dia mengetahui yang disampaikan padanya tidak memiliki hak atau tak pantas untuk menerimanya karena dia orang kafir, atau dia memang jelas-jelas menolak, maka dia tidak melakukan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita baca kelengkapan dari nasihat beliau yang lebih mengobati kita, insya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Faddalu hafizakumullah.